بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berusaha memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menambah amal soleh, menambah kebaikan, dan diantaranya ialah berusaha memahami apa yang telah datang kepada kita dari al-ilm. Dan diantara penjelasan ulama kita rahimahumullah ialah terakhir, kita sedang berusaha mengenal perilaku orang-orang jahiliyah, yang mana orang jahiliyah mereka memiliki buah cara mengukur kebaikan, kejelekan dengan kejahilannya. Dan diantaranya ialah berdalilnya mereka dengan kias yang fasik, serta menolaknya mereka dengan kias yang sahih. Ya. Maka kita lanjutkan beberapa contoh kias yang fasik yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ya. Apa di antaranya? Wa minhu, dan di antaranya ialah qiyasuhumul bai' 'ala riba. Mereka orang jahiliyah mengkiaskan antara jual beli dengan hukum riba. Naam. Kenapa? Karena mereka memahami jual beli dengan riba itu ada kesamaan. Tukar menukar barang atau sesuatu. Sehingga mereka menjadikan kias yang fasid dijadikan dalil. Riba ya sama dengan jual beli. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an hal ini dalam surat Al-Baqarah 275. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 275. Ya, bisa dilihat situ. 275. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika, yang demikian itu, ya, yang demikian itu dikarenakan mereka orang-orang jahiliyah. Ya. Dan demikian itu. Karena pada ayat sebelumnya alladzina yaquluna riba la yakumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba atau mengambil dari riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Ya. Lantaran penyakit seperti penyakitnya orang gila. Kenapa demikian? Dzalika bi'annahum, ya. Dzalika bi'annahum itu dikarenakan mereka itu berpendapat. Ya. Apa pendapat mereka? Mereka berpendapat innamal bai'u, sesungguhnya jual beli itu mislu riba, sama dengan riba. Jadi Allah bantah ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan yang namanya bai', jual beli, ya, dan Allah haramkan sistem riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka Allah ingatkan kepada mereka yang halalkan riba karena dengan kias yang fasid. Maka apabila telah datang kepada mereka larangan dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha falahu masalah. Lalu dia pun berhenti. Dia berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan adanya hukum riba. Sudah ngerti ya? Ya sudah, berhenti. Gitu ya? Iya. Waman ada. Namun, bagi orang yang mengulangi, ya, sudah datang mau'izah, kok tetap jarak. Tanggungan jarak ya, sengaja kembali mengambilnya, fa'ulaika ashabun nar. Na'udzubillah. Maka orang itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Sehingga Allah dengan tegas lagi, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Nah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Demikian Allah Ta'ala dengan tegas menolak qiyas fasid yang dilakukan orang jahiliyah dahulu. Ya, maka kita sebagai seorang muslim jangan niru-niru orang jahiliyah dulu. Kita sebagai seorang muslim fashhad bi annana muslim. Persaksikan bahwa kami ini orang muslim tidak sama dengan orang jahiliyah. Ya. Satu contoh ini bisa dipahami ya, benar? Insyaallah. Insyaallah. Jelas ya? Baik. Selanjutnya contoh kedua. Wa min ingkaril qiyasis sahih, dan di antara qiyas yang sahih yang seharusnya diterima. Sekarang ada qiyas tapi sahih. Yang itu seharusnya diterima orang jahiliyah dulu. Tapi mereka mengingkari qiyas as-sahih. Apa diantaranya contoh qiyas yang sahih? I'adatu maradan ukhra ala khalqihimul awal. Allah mengembalikan manusia setelah mati. Nah, Allah mengembalikan sekali lagi keadaan manusia setelah mereka mati. Seperti awal kali Allah menciptakan. Iya. Ini sebagaimana Allah bisa menciptakan makhluk atau manusia sebelumnya, manusia tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura, yang sebelumnya tidak disebut-sebut ada kita di dunia ini. Tapi tiba-tiba lahirlah kita. Kita diberi nama yang berbeda-beda namanya, ya. Sehingga disebut-sebut namanya. Sebelumnya padahal lam yakun syai'an madhkura, kita tidak disebut manusia. Maka kiasnya, kalau Allah Ta'ala mampu menciptakan kita yang kita sebelumnya ada, berarti kalau kita sudah mati, apakah Allah mampu membangkitkan kembali? Kira-kira gimana? Sangat mampu. Nah, itu namanya kias. Namun kias ini namanya kias yang sahih. Dawa menciptakan yang sebelumnya tidak ada saja mampu, apalagi yang sekarang sudah ada. Allah amat sangat mampu. Ya. Mana dalilnya? Dan demikian itu bisa dilihat banyak ayat. Dalam surat Al-Anbiya 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na, sebagaimana kami yang memulai. Ya. Bada'na, sebagaimana kami telah memulai. Memulai awwala khalqin, pertama kali penciptaannya. Demikian pula nu'idu, kami yang akan mengembalikannya. Ya, surat Al-Anbiya ayat 104. Ya. Bagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, itu manusia tadi, atau makhluk-makhluk tadi, begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, kamilah yang akan melaksanakannya. Begitu. Para pendengar yang kami hormati dan kami cintai, sehingga kias yang sahih di sini ialah sebagaimana Allah menciptakan kita yang sebelumnya kita tidak ada. Nah, maka untuk mengembalikan sekali lagi setelah kita mati, bagi Allah sesuatu yang mudah, namanya qiyas sahih. Ayat berikutnya, karena banyak orang muslim tapi ragu akan kebangkitannya, sehingga dia tidak bersemangat beramal soleh. Kalau orang itu yakin ada hari pembalasan, niscaya ingin dibalas kebaikan. Ya, kalau ingin dibalas kebaikan, ya banyak berbuat baik, beramal soleh. Maka di sini Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Di dalam surat yang lain, yaitu surat Yasin. Nah, Allah sebutkan dalam surat Yasin. Daraba lana masala. Allah telah menciptakan untuk kita sebuah masalah, permisalan. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa penciptaannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, orang itu bertanya, siapa yang menghidupkan al-'idham, tulang-tulang yang sudah ramim, jadi apa ini, debu tanah. Jadi tulang itu dipegang, lama-lama hancur, rontok, jadi debu, jadi tanah. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah jadi debu? Wahai Muhammad. Ya. Jadi orang jahiliyah, mereka datang membawa tulang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil dipegang tulangnya, sambil dihancurkan sehingga jadi tanah tadi. Ya. Mayuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan manusia padahal dia sudah jadi tanah seperti ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaannya. Qul, katakan Muhammad kepada mereka itu. Yuhyiha alladzi ansaha awwala marrah. Ia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya kali yang pertama. Yang pertama kali menciptakan, dia yang akan menghidupkan kembali. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu tentang makhluknya itu alim, maha mengetahui. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian, itu dalam surat Yasin ayat 78 79. Maka kias yang sahih seperti ini ditolak oleh orang jahiliyah. Mereka mengingkari penciptaan Allah Subhanahu wa taala dari mengembalikan makhluk setelah dimatikan, padahal Allah mampu menghidupkan makhluk yang tadinya sebelumnya tidak ada. Maka untuk mengembalikan kembali, untuk dihadapkan menghadap Allah Azza wa Jalla, itu amat sangat mampu. Barakallahu. Sekarang contoh yang nyata yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Lihat dalam surat Al-Hajj ayat ke-5, ayat ke-6. Supaya kita lebih mantap. Allah Ta'ala berfirman, Wataral ardo hamidatan. Wataral ardo, dan kamu lihat bumi itu hamidah, kering. Coba, bukankah kamu lihat, Wataral ardo hamidah, bukankah kamu lihat bumi itu kering? Setelah kering, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, maka bumi itu ihtazzat wa rabbat. Maka hiduplah bumi dan suburlah bumi tersebut, wa anbatat min kulli zawjin bahij, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi itu sebagai ibrah. Ya, kalau kita lihat tanah yang tandus, lama tidak hujan, kering, air tidak ada, rumput-rumput mulai mati, daun-daun rontok daunnya, ya. Maka kamu lihat keadaan bumi tandus seperti ini, seperti makhluk yang mati, seperti manusia yang mati, ya. Maka tiba-tiba begitu diturunkan hujan, misalnya rumput mulai tumbuh, ya, tanaman sudah mulai menghijau, bumi basah, maka mulailah subur dan ditanam biji-bijian pun tumbuh subur. Maka zalika bi annallaha huwal haq. Nah, ini Allah mengajak berpikir yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, yang benar, yang wajib disembah, yang berkuasa, yang menguasai bumi ini dan makhluknya. Wa annahu yuhyi al-mauta. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Ya, tidak ada keraguan padanya. wa anna Allaha yab'atsu man fil kufur. Dan Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Nah, maka di sini sebagaimana bumi yang tandus tadi tanaman tidak tumbuh, begitu disiram oleh Allah dengan air hujan, nah, tumbuh, biji-bijinya tumbuh, tanamnya menghijau. Demikian pula kita. Setelah mati, maka ditiupkan sengkala oleh malaikat, bangkitlah seluruh manusia menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran yang penting untuk kita meyakini adanya kias yang sahih. Dan jangan ditolak. Contoh yang lain. Ingkarul kias sahih. Contoh penolakan orang jahiliyah mengingkari kias yang sahih. Apa itu? Yani yang dilakukan oleh ahlul kitab. Mereka tidak meyakini tentang hambanya Allah bernama Adam. Adam itu adalah hamba Allah. Dan sebagaimana pula Isa bin Maryam itu hambanya Allah. Adam ya hamba Allah. Ya, Nabi Isa juga hamba Allah. Kalau Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Kalau Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun yang ditiupkan ke dalam roh ibunya Maryam namanya, dan jadilah Nabi Isa alaihi assalam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 50, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah itu sebagaimana Adam sebagai hamba Allah. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Lalu dikatakan kepadanya jadilah, maka dia pun jadi. Ya, jadi permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu dikatakan oleh Allah seperti penciptaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada Adam, jadilah manusia, maka Adam pun jadi manusia. Begitu. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Yang hak itu datang dari Rabbmu, jangan sekali kamu merasa ragu. Jadi di sini Nabi Adam sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Adapun Nabi Isa Allah ciptakan melalui ibu bernama Maryam, dan Isa itu sebagai hamba Allah, bukan sebagai Tuhan. Seharusnya yang lebih hebat yang mana? Adam. Kalau pakai kias. Tapi karena agama ini penghambaan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sekali lagi dalam beragama ini, sekali lagi kita menggunakan kias yang sahih dan kita menerimanya dan kita tolak kias yang fasid. Seharusnya kalau mau pakai kias, kiasan dalam menjadikan rob, itu lebih pantas siapa? Adam. Diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa masih pakai ibu. Ya, maka tidak sepantasnya. Karena Rabb yang kita sembah, sesembahan yang kita sembah ialah Allahu Rabbul Alamin. Adapun Adam itu hamba Allah, sebagaimana pula Nabi Isa abduhu wa rasuluhu. Hamba dan utusannya saja. Bukan Rabb. Maka fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran. Wahai orang-orang yang punya pandangan, punya akal. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa contoh tentang kias yang fasid dan contoh kias yang sahih yang ditolak oleh orang-orang jahiliyah. Baik. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dan menjelaskan tentang bahayanya munculnya orang yang beragama hanya memakai akal atau kias saja. Disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar wa Tabrani dari Auf ibn Malik Al-Asy'i radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahtariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi bid'ah, bid'ah itu 3 sampai 9. 73 sampai 79. Firqah a'zamuha ala ummati fitnatan qaumun yaqisuna ad-din bi ra'yihi. Dan fitnah yang terbesar terhadap umatku ialah adanya kaum, sekelompok orang di tengah umat Islam, yaqisuna ad-din bi ra'yihi, mengkiaskan agama mereka hanya dengan pendapatnya saja. Yuharrimuna ma halallah, sehingga mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Wa yuhilluna ma harramallah, dan mereka pun menghalalkan apa yang jelas diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Rawahu Bazzar wa Tabrani fil Mu'jamul Katsir. Nah, juga dalam kitab Imam Hakim dalam Mustadraknya, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdadinya. Nah, baik. Dan dikatakan oleh Haythami, rijaluhu rijalus sahih. Para pendengar sekalian, Nabi SAW menyebutkan adanya kaum yang mengkiaskan agama dengan kias yang fasid tentunya ya. Adapun kias yang sahih itu hujjatun syar'iyyah. Hujjah yang bisa dijadikan landasan berhukum dalam agama. Adapun kias yang fasid, maka itu jelas tidak diterima. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya, kami kembalikan kepada penyiar takhabbur.